mutlak dan muqayyad. Pengertian mutlak. Secara bahasa, mutlak berarti lawan dari muqayyad. Secara istilah berarti madalla alal haqiqati bila qaidin. Sesuatu yang menunjukkan hakikat tanpa adanya pengikat. Contohnya adalah firman Allah Ta'ala, fatahriru raqabatin min qabli ay yatamassa. Maka wajib atasnya memerdekakan seorang budak sebelum kedua suami istri itu bercampur. Quran Surat Al-Mujadilah ayat 3. Sesuatu yang menunjukkan hakikat tidak mencakup am, karena ia menunjukkan keumuman, bukan kemutlakan hakikatnya saja. Tanpa adanya pengikat, tidak mencakup yang muqayyad,